الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا أحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير ما شاء الله. كذلك مثلكم الحمد لله أنا بخير. فنحمد الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Di pertemuan yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala hari ini atau petang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan untuk membahas kitab fiqih yang mana kita sudah sampai di kitab at-taharah khususnya di bab al-miyah dan insyaallah biiznillah rencananya pada pekan ini kita selesaikan babul miyah rencananya pada pekan ini kita selesaikan babul miyah karena hanya sekitar tinggal menjelaskan ma'ut tahir. Kemarin kita sepertinya sudah sedikit menyinggung air tahir, betul? Berarti tinggal menyempurnakan air tahir, kemudian insyaallah akan masuk ke air yang najis. Kemudian di akhir bab ada mas'alatul ishtibah. Ishtibah maknanya serupa. Ada keserupaan antara dua air yang tahur dan tahir atau dua air yang tahur dan najis. Mengapa begitu? Karena perubahan air tahur ke tahir bisa jadi tanpa terjadi perubahan sifat. Betul? Kalau perbandingan antara air tahur dan air teh itu mudah bagi antum. Ya, nah. Akan tapi mas'alatul ishtibah itu air yang kita hukumi tahir tapi tidak berubah sifatnya. Sama juga dengan yang najis. Bukankah kita sudah berbicara air yang kurang dari dua kullah itu bisa dihukumi najis tanpa berubah sifatnya? Betul. Oleh karena itu kalau kita tahu hal tersebut nanti di akhir kita akan menemui permasalahan ishtibah. Ada kemiripan dua air tahur dan najis atau tahur dan tahir tanpa ada perubahan sifat, keduanya betul-betul mirip, tidak ada perbedaan sama sekali, dan bagaimana cara menentukannya. Akan tetapi sebelum itu kita sedikit berdiskusi supaya agak rileks, jangan langsung tegang ya kan, agak rileks dulu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa. Dan di surat Muhammad, di surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya takwa itu hasil dari kesungguhan seorang muslim mengejar hidayah. Kesungguhan seorang muslim mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari larangan-larangan dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan takwa. Maknanya takwa adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperintah untuk bertakwa. Maksudnya bagaimana kira-kira? Diperintahkan untuk bertakwa padahal takwa yang punya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Maksudnya adalah kita disuruh untuk betul-betul mengejar hidayah, betul-betul menjaga hidayah. Berapa banyak dari kaum muslimin mengatakan saya belum dikasih hidayah, waliyadzubillah. Ini perkataan yang tidak boleh diucapkan seorang muslim. Seorang muslim harus mengejar hidayah. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Semakin seseorang muslim mengejar hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan tuntun jalannya menuju hidayah berikutnya sampai dia mendapatkan takwa di dalam hatinya. Takwa itu bermakna secara bahasa artinya menghindari. Artinya menghindari. Di dalam suatu hadis seorang sahabat pernah menyampaikan bahwasannya kunna nata'allamu asyarra la lisyarri, kunna nata'allamu syarra la lisyarri walakin litawaqqih. Tawaqqih itu dari kata taqwa, dari kata taqwa. Kita dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu enggak hanya belajar kebaikan. Kita belajar juga tentang hal-hal yang buruk. Hal-hal yang salah kita harus pelajari. La li syarr, bukan karena kita ingin melakukan hal tersebut. Walakin litawaqqih, tapi agar kita jangan sampai melakukan perbuatan yang salah tersebut. Maka taqwa artinya menghindari. Bagaimana seseorang bisa memiliki rasa takut, rasa ingin selalu menghindari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rahasianya adalah mengejar hidayah. Rahasianya adalah mengejar hidayah. Orang yang malas mengejar hidayah, maka rasa takwanya akan kecil. Orang yang ingin, saya ingin kalau di jalan ini matanya mau nurut, kalau ada yang lewat agak bening sedikit pasti langsung lari ke sana, bening sedikit lari ke sini, lewat langit juga ikut juga lari matanya. Gimana caranya? Caranya cari hidayah. Caranya cari hidayah. Bagaimana cari hidayah? Cari hidayah adalah dengan mencari ilmu, talabul ilmi. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilmu yang Nabi SAW tinggalkan yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang lafadznya mubarak langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, atau yang lafadznya tidak ada nilai ibadahnya, lafadznya tidak ada nilai ibadahnya, tetap itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang kira-kira maknanya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, selamanya kalian enggak akan pernah tersesat. Kalian selalu berada di dalam hidayah. Mau tahu ciri orang-orang bertakwa? Mereka yang mau mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil hukum dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan perintah-perintah dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mempelajari apa-apa yang dilarang dalam agama Islam, menghindarinya untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Taqwa akan Allah berikan sebagai hadiah. Perasaan taqwa akan Allah berikan sebagai hadiah atas orang yang sungguh-sungguh ingin mempelajari dua hal tersebut, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama seorang muslim dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terputus dalam mempelajarinya, tidak pernah putus asa dalam mempelajarinya, terus menerus merangkai hari demi hari untuk bisa memahami syariat Islam, untuk bisa mengamalkan yang diperintahkan, menghindari yang dilarang, selama itu insyaAllah والذين اهتدوا زادهم هدى. Allah akan bertahap berikan hidayah sedikit demi sedikit. وآتاهم تقواهم. Di akhir Allah akan hadiahkan kepada seorang muslim yang sungguh-sungguh mengejar hidayah Allah akan berikan rasa takwa di dalam hatinya. Kalau seorang muslim sudah punya rasa takut, sudah punya rasa takwa di dalam hatinya, anggota tubuh pun akan mudah untuk menghindari yang muharramat. Betul, kaki ini akan mudah menghindari tempat-tempat yang menuju keharaman. Mata ini akan mudah untuk ditundukkan. Pikiran ini akan mudah untuk dipalingkan dari hal-hal yang muharramat. Tangan-tangan ini akan mudah untuk dipalingkan dari melakukan yang haram. Zaman sekarang melakukan yang haram tidak harus keluar bertemu dengan orang. Zaman sekarang melakukan yang haram, menzalimi orang lain, sekaligus menzalimi diri sendiri, cukup di rumah pakai alat persegi panjang, elektronik. Cukup dengan alat yang sangat kecil, seseorang bisa menzalimi dirinya dan menzalimi orang lain. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu pesan kami untuk diri kami sendiri dan untuk antum semua dan kepada seluruh kaum muslimin, untuk semangat mengejar hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunggu. Jangan tertipu dengan perkataan-perkataan orang-orang yang jahil. Dunia semakin kesini akan muncul orang-orang ruwaidullah. Ya, orang-orang bodoh yang bicara masalah urusan orang banyak. Orang-orang bodoh yang bicara urusan agama. Tidak punya pendidikan agama, tidak pernah belajar bahasa Arab, apalagi talaqi dengan masyayikh para ulama, kemudian berfatwa. Kemudian bicara masalah agama. Saya belum diberi hidayah. Saya insya Allah mau tobat nanti kalau sudah diberi hidayah. Hidayah itu dikejar. Hidayah itu dikejar, dicari. Nanti akan datang rasa takwa dalam hati kita insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba, terus sampai akhir ayat. Hadiah yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang muttaqin, nikmat yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kedekatan tempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya kelak nanti, kenikmatan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan. Sampai di kemarin masalah yang terakhir itu masalah air yang khalwah dengan seorang wanita, betul? Baik. Kemarin dapat faedah ana dari para peserta, pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat seharusnya kalau itu dimunculkan ketika banyak orang. Jadi usahakan kalau antum punya pertanyaan, munculkan ketika banyak peserta. Supaya yang lain mendapatkan manfaatnya. Forum diskusi seperti ini bukan forum untuk malu-malu ya. Ini forum untuk bertukar pikiran, untuk saling menyampaikan pendapat antum. Jadi tenang, relax, dan biarkan pikiran antum terbuka, fokus terhadap materi. Kemudian sampaikan hal-hal yang baik, yang terbesit dalam hati antum. Kalau itu bisa bermanfaat, maka tanyakan, jangan disembunyikan. Kemarin ada yang bertanya mengenai khalwahnya berapa menit ya, terakhir kan, khalwahnya berapa menit sampai dihukumi air tersebut menjadi tahir, air tersebut menjadi tahir bagi sekelompok orang, ya kan. Dia tetap tahur, akan tapi tahurnya nisbi. Nisbi maksudnya apa? Dinisbatkan. Nah, nisbi maksudnya dinisbatkan. Dinisbatkan untuk kaum wanita dan anak-anak, air tersebut tetap tahur. Akan tetapi untuk laki-laki, maka air tersebut sudah menjadi tahir. Maka tahurnya nisbi. Tahurnya nisbi. Berapa lama sampai dikatakan khalwah? Antum perhatikan lagi syaratnya. Kita hitung bareng-bareng. Syaratnya apa? Wala yarfa'u hadatsa rajulin wa khuntha. Tidak mengangkat hadasnya rajul dan khuntha. Tahurun yasir pertama, ya. Tahur yasir maknanya apa? Sebelahnya ada itu tinggal dibaca. Duna dunal ghullatain. Itu maknanya yasir. Itu maknanya yasir. Khalat bihi ka khalwatin nikah. Syarat yang kedua, seorang wanita khalwah dengan air tersebut ka khalwatin nikah, maksudnya tidak ada yang melihat satu pun golongan mumayyiz. Tidak ada yang melihat satu pun dari golongan yang mumayyiz. Kalau bayi yang belum mumayyiz, maka tetap tahur jamin. Tetap tahur. Kalau tidak mumayyiz, maka tetap dianggap khalwah. Khalwah itu akan hilang ketika ada mumayyiz bersama wanita tersebut, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan. Kemudian wanita tersebut mukallafah walau kafirah. Maka kalau seorang anak gadis kecil berusia sekitar 8 tahun disuruh bapaknya berwudu kemudian ikut salat ke masjid, ya, nah. Dalam konteks yang kita bicarakan, tempat wudunya tertutup rapi, tertutup pintunya rapat, kemudian tahur yasir di dalamnya. Tahur yasir di dalamnya. Bagaimana hukum airnya? Tetap tahur apa enggak? Jadi, kok bisa tahir? Seorang wanita berusia 8 tahun. Belum mukallafah. Maka airnya tetap tahur. Hati-hati ya. Ini hanya bicara tentang wanita yang sudah mukallafah, sudah dibebani syariat. Siapa itu? Balighah aqilah. Dia orang yang balik, wanita tersebut balik dan aqil. Walau kafirah. Perkataan walau kafirah maksudnya apa? Wanita tersebut bukan seorang muslim. Terus kalau bukan seorang muslim, bagaimana kita ada urusan sama dia? Wanita tersebut bukan muslimah. Terus kita ada urusan apa sama dia kok bisa? Iya, masuk rumah enak banget. Apa dia sholat apa gimana? Namanya aja kafir. Tempat umum. Kan nanti di akhir syarat terakhir ada toharoh kamilah. Emang orang wanita kafirah itu bertoharoh? Mengangkat hadas? Mereka tahu hadas apa enggak? Mungkin tidak tahu. Kenapa ada masalah ini disebutkan? Ada kafirah. Apa urusannya dengan para muslimin? Karena boleh menikahi. Boleh enggak? Ya kalau antum menganggap boleh, ya boleh. Tidak boleh ya terserah anda. Jadi di surat Al-Maidah al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi boleh seorang muslim menikahi muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum. Kalau dibalik enggak boleh. Harus yang laki-laki yang muslim. Baik. Syaratnya tahur yasir, khalwah, wanita mukallafah digunakan untuk taharah kamilah. Taharah kamilah. Kemarin contohnya apa? Lagi toharoh, kemudian HP-nya di luar bunyi. Ya. Belum selesai, dia keluar, kemudian ngangkat handphone, kemudian pergi. Nah, bersucinya belum selesai. Maka yang seperti ini tidak ada asar terhadap air tersebut. An hadasin, toharohnya untuk mengangkat hadas. Kalau di dalam toharohnya untuk mencuci najis, maka airnya tetap tahur. Jamin, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, berapa lama, kalau ada pertanyaan, berapa lama kita katakan khalwahnya bisa mempengaruhi air tersebut? Ya, waktunya seumumnya cukup untuk melakukan taharah kamilah. Paling sedikit waktu yang dibutuhkan untuk melakukan thaharah kamilah, itulah kira-kira waktunya. Itulah kira-kira waktunya. Baik. Kalau dipikir-pikir, kenapa ada air yang begitu? Ya enggak, kayaknya rumit banget. Oh, sebelum itu kemarin ada yang bertanya, kalau ada dua bak di dalam sebuah tempat, kemudian yang digunakan bersuci hanya dari satu bak, hanya dari satu bak saja. Dua ember misalnya, dia hanya bersuci dari salah satu ember tersebut. Yang ember satunya enggak disentuh sama sekali, enggak disentuh sama sekali. Kalau kita perhatikan syarat-syarat yang tadi, kira-kira hukum air tersebut masih tahur apa menjadi tahir? Air yang enggak disentuh sama dia, kenapa jadi tahir? Coba lihat lagi. Siapa menyebutkan syaratnya tadi? Ya, angkat tangan yang menyebutkan syaratnya, silakan. Ya. Di bawah 2 kula atau lebih sedikit. Untuk para yang sempurna, mengangkat adas. Wanita yang mukallaf, meskipun kafir. Lah tadi ember yang satu yang tidak digunakan sama sekali itu untuk mengangkat hadas lah. Berarti hukum airnya? Wallahu a'lam, sepertinya tahur. Ana masih tanya kepada alim di suatu tempat yang lain dan belum dijawab sampai sekarang. Sampai sekarang yang terlihat kuat bagi ana masih tahur airnya, karena tidak digunakan untuk bertaharah sama sekali. Air tersebut hanya mengalami khalwah saja, hanya mengalami khalwah tapi tidak digunakan untuk bertaharah. Akan tetapi kalau tidak jelas dia taharahnya dari ember yang mana, maka dua-duanya bisa dihukumi tahir, bisa dihukumi tahir bagi laki-laki dan khunsa. Siapa itu khunsa? Silakan angkat tangan. Silakan. Masya Allah, jamil. Ya, jadi bukan apa, bukan ban. Benci. Jangan sampai salah ya. Itu banyak penerjemahan di Indonesia yang kurang tepat. Nah. Tayyib. Kemudian kira-kira kalau ditanya alasannya apa, gimana kira-kira? Kok rumit sekali gitu loh. Alasannya apa? Airnya tahur-tahur aja, tahir-tahir saja, najis-najis saja. Ini kok setengah tahur, setengah tahir, kadang tahur, kadang tahir, yang sing bener baik kayak gue kan. Tidak masuk akal. Akal kita enggak bisa nerima. Tahur ya, kita kan bicara zat sebuah air. Tahur ya tahur aja. Kok bisa tahur untuk sebagian, tahir untuk sebagian kan? Sangat tidak masuk akal. Siapa yang bisa menjelaskan alasannya apa? Kira-kira alasannya apa? Alasannya ta'abudi. Apa itu maknanya ta'abudi? Tidak mesti diketahui hikmahnya. Tayyib, hadis ini antum bisa baca. Iyalah, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dalilnya adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatawadda ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ah. Dilarang untuk bagi laki-laki untuk bersuci dari bekas bersucinya seorang wanita, bukan yang menetes dari air bekas bersuci, bukan, akan tapi air yang telah digunakan untuk bersuci oleh seorang wanita. Adapun bekas bersuci yang netes dari tempat wuduknya, netes dari anggota badan, itu namanya mustakmal. Nanti sampai insyaallah. Ini bukan mustakmal. Ini air yang masih tahur, ya. Cuma diambil sebagian untuk bersuci. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa hassanahu Tirmizi. Naam, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Wa shahahahu Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Taib, hadis ini diriwayatkan juga, antum mungkin ada catatan kaki, oleh Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam An-Nasai, dan juga Al-Imam Ibn Hibban. Kalau ada yang mengatakan hadis ini dhaif, boleh-boleh saja ya, selama dia punya alasan ya kan. Mungkin ada yang mendhaifkan hadis ini, akan tetapi yang lebih kuat, yang lebih kuat dari segera hadis ini adalah pernyataan Imam Ahmad. Pernyataan Imam Ahmad apa? Bahwasannya ini adalah pendapat kebanyakan para sahabat. Antum perhatikan kaidah. Seorang sahabat kalau berfatwa, berfatwa yang menyelisihi akal sehat, perhatikan. Berfatwa yang menyelisihi akal sehat, tidak masuk akal. Fatwanya itu sulit, kalau dikatakan dengan akal itu susah, mustahil. Ketahuilah, fatwa sahabat yang seperti ini dihukumi marfu. Dihukumi marfu hukman, seakan-akan beliau radhiyallahu anhu sedang menyampaikan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, itu kaidah ya. Oleh karena itu, suatu fatwa dari sahabat, kalau dia ta'abbudi, kalau dia ta'abbudi, enggak ngerti maknanya, sulit dicerna pakai akal, susah. Kalau itu fatwa seorang sahabat, ketahuilah dia bukan sekedar fatwa sahabat, akan tetapi dihukumi hadis marfu hukman. Dia dihukumi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang marfu secara hukum. Secara hukum, kenapa secara hukum, kenapa enggak secara hakikat? Karena yang mengatakan siapa? Sahabat, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, sahabat. Tapi perkataan tersebut, pendapat tersebut tidak bisa dicerna dengan akal sehat, menunjukkan sahabat ini mengatakannya bukan dengan ijtihad. Sahabat ini tidak berijtihad dalam masalah ini, akan tapi mengambil pendapatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu sahibin idza lam yaridi. Ada sebuah bait yang bisa antum catat, itu bisa dijadikan kaidah tentang pendapat seorang sahabat. Wa qawlu sahibin idza lam yaridi khilafuhu an sahibin fa'tamidi. Ini sebuah bait, satu aja, cuma satu baris. Ya enggak? Wa qawlu sahibin idza lam yaridi khilafuhu an sahibin fa'tamidi. Ini kaidah asal hujjah perkataan atau fatwa sahabat. Wa qawlu sahibin, dan pendapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam yaridi, kalau tidak ada, khilafuhu an sahibin, kalau tidak ada yang berlawanan dengan fatwa sahabat tersebut, fa'tamidi, maka itu adalah hujjah dalam mazhab Imam Ahmad. Perhatikan, fatwa seorang sahabat kemudian tidak ada fatwa lain menyelisihi pendapat tersebut, ketahuilah maka itu hujjah dalam mazhab Imam Ahmad. Karena sahabat, para sahabat adalah orang-orang yang thiqat, orang-orang yang udul, orang-orang yang dipercaya. Udul itu jamaknya adil. Apa itu adil? Ana sudah pernah bahas belum masalah adil? Sudah, dalam bab apa? Adzan dan iqamah. Mereka itu orang-orang yang adil. Salimun min asbabi al-fisq wa khawarimi al-muru'ah. Yang betul-betul menjaga dirinya dari perbuatan fasik dan hal-hal yang bisa merusak kehormatan. Mereka orang-orang yang udul. Mereka tidak mau berbohong kalau dalam urusan agama. Mereka sangat hati-hati, orang-orang yang bisa dipercaya. Wa ulima mimma taqaddama annahu yuzilun najasa mutlaqa. Meskipun air tersebut sudah digunakan untuk mengangkat hadas dengan syarat yang kita sebutkan tadi, kalau kita sebagai laki-laki ingin menggunakannya untuk bertaharah mengangkat najis, bisa enggak? bisa. Karena yang enggak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Wa annahu yarfa'u hadatsal mar'ati was-sabi. Kalau yang menggunakan berikutnya setelah wanita tersebut adalah wanita lagi, maka air tersebut bisa mensucikan, mengangkat hadas enggak? Jangan ragu-ragu, kayaknya agak pada mikir-mikir. Bisa, kenapa enggak bisa? Was-sabi. Kalau seorang anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, menggunakan air tersebut dengan syarat yang sudah kita sebutkan, bisa mengangkat hadas enggak? Bisa. Wa annahu la athara li khalwatiha biturab. Turab atau pasir ya, atau tanah yang bisa menempel, yang bisa digunakan untuk bertayamum. Itu juga ayat apa? Turab itu juga alat untuk bersuci. Ya kan? Akan tetapi kalau wanita tersebut syarat yang kita sebutkan tadi, khalwahnya dengan turab, maka tidak ada asar. Tidak ada asar. Akan memberikan asar ketika khalwahnya dengan air. Air yang apa? Tahur yang apa? Tahur yang yasir, ya. Tahur yasir. Wala bil ma'il katsir. Tempat wudunya itu kira-kira panjangnya 5 meter, kedalamannya 5 meter, tingginya, lebarnya juga 5 meter. Kira-kira muat air lebih dari 2 kullah enggak? Oh pasti, ya enggak? Yang seperti ini juga tidak memberikan efek, airnya tetap tahur mutlaqan, enggak ada masalah. Wala bil qalili idza kana indaha man yushahiduha. Syaratnya sama seperti tadi kita sebutkan, akan tetapi ada mumayyiz yang bersama wanita tersebut masuk ke dalam tempat bersucinya, maka airnya mumayyiz, maka airnya tetap tahur, airnya tetap tahur. Kalau yang bersama dia belum mumayyiz atau masih bayi, maka airnya berubah menjadi bagi sebagian kelompok seperti laki-laki dan khunsa. Karena yang belum mumayyiz dalam masalah ini tidak dihitung keberadaannya, tidak diperhitungkan keberadaannya. Oleh karena itu dikatakan ka khalwatin nikah. Nanti insyaallah kita bernikah, kita akan masuk perlahan-lahan, ya enggak? Yang penting wudu dulu ya. Belajar wudu. Iya, jangan buru-buru. Belajar wudu, belajar salat, belajar zakat, ya enggak? Nanti ada kita habis salat kita bersiam, habis pintar puasa, belajar zakat, kemudian haji, kemudian mulai bisnis. Ya kan, ibadah udah pintar, mulai belajar bisnis, muamalah. Yang antum tunggu-tunggu kan ini kitab muamalah kayaknya ya. Insyaallah. Iya, karena itu berkaitan dengan hajat kita sehari-hari, ya enggak? Sangat menarik masyaallah. Aw kanat saghiratan. Kalau yang menggunakan air tersebut dengan syarat yang kita sebutkan tadi, wanita yang masih kecil belum baligh, maka airnya tetap tahur. Aw lam tastamilhu fi taharatin kamilatin. Belum digunakan untuk taharah secara sempurna, airnya tetap wala lima khalat bihi li taharati khabath. Syarat yang kita sebutkan tadi terpenuhi kecuali satu. Tidak digunakan untuk mengangkat hadas, tapi digunakan untuk membersihkan najis. Maka khalwah tadi tidak menyebabkan airnya menjadi tahir dan airnya tetap tahur. Pertanyaannya, kalau kita tidak menemukan air selain air itu, enggak ada lagi, cuma ada air itu, apa yang harus dilakukan? Naam, tetap digunakan, kemudian melanjutkan dengan tayamum. Mengapa tetap digunakan? Kenapa enggak langsung tayamum aja? Karena ada air. Karena tayamum tidak boleh dilakukan selama ada air tahur. Selama ada air tahur, ini air pada hakikatnya tahur, hanya saja enggak boleh buat kita toh. Iya enggak? Tapi zat airnya sebenarnya tahur. Zat airnya sebenarnya tahur, enggak tercampur apa-apa sama sekali, berubah sifatnya juga enggak. Zat airnya tahur, tapi kita enggak bisa pakai. Oleh karena itu, karena khilaf yang sangat kuat dalam masalah ini, pakai airnya, kemudian tayamum, sehingga seorang muslim bisa mencapai sebuah keyakinan yang sempurna untuk menegakkan ibadah yang disyaratkan di dalamnya taharah. Taib. An-naw'u tsani minal miyah, kelompok yang kedua dari air. 1 2 3 4 5 ya, tinggal 5 halaman. At-tahiru ghairul mutahhir. At-tahiru ghairul mutahhir, yang suci pada zatnya tapi tidak bisa mensucikan. Waqad asyara ilaihi biqaulihi wa in taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu. Dengarkan azan sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Wa in taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu aw katsirun min sifat min tilka sifat la yasirun minha. Kalau air yang tahur berubah salah satu dari tiga sifat, warna, rasa, atau aromanya, ya, atau ya, bukan dan ya, atau. Jadi pilihan, cukup salah satu dari sifat ini berubah. Katsirun min sifat min tilka sifat. Hati-hati. Di sini titik yang sangat berbeda antara perubahan air tahur menjadi najis dan menjadi tahir. Kalau untuk air yang tahur menjadi tahir, perubahan sifatnya harus katsir. Perubahan sifatnya harus banyak. Enggak bisa hanya perubahan sifat sedikit. Ketetesan air tahur, ketetesan di baskom, kecemplungan teh misalnya ya, sebentar dok, kecemplungan orang sengaja diangkat, cuma ada sedikit saja, itu tetap tahur, itu tetap tahur, meskipun ada perubahan sedikit pada aromanya, aromanya ada perubahan sedikit. Perhatikan, perubahan sifat tahur menjadi tahir harus banyak perubahan sifatnya, ya, harus tampak jelas, harus tampak. Tampak jelas perubahan sifatnya. Berbeda dengan najis. Berbeda dengan najis. Air tahur berubah sifatnya. Yang tiga tadi. Kalau karena najis, maka perubahan sedikit saja sudah membuat air tersebut berubah menjadi air yang najis. Perhatikan titik perbedaannya ya. Kalau untuk masalah najis, sedikit berubah saja. Aromanya, warnanya, atau rasanya berubah sedikit saja, itu air berubah menjadi najis. Kalau sudah berubah, maka tidak boleh digunakan untuk bertahar. Adapun air yang menjadi tahir, kapan air tahur kecampuran sesuatu yang tidak najis, kemudian berubah sifatnya, dikatakan menjadi tahir ketika perubahannya banyak. Hati-hati ya, perubahannya nampak jelas, enggak ada keraguan dalam diri antum, ini air sudah berubah. Beda dengan najis. Najis antum lihat sedikit saja berubah, gara-gara najis tersebut sudah selesai, airnya sudah berubah menjadi najis. Tafsilnya insya Allah kita akan masuk masalah air yang najis nanti insya Allah ta'ala. La yasirun minha bitabkhin tahirin fihi au bitahirin min ghairi jinsil ma'ila yashuku sawnuhu anhu saqidun fihi. Penulis menyampaikan dua hal. air yang tahur dimasak bersamaan benda yang tidak najis, ya. Air yang tahur dimasak bersamaan dengan benda yang tidak najis, yaitu benda yang tahir. Yang kedua, kejatuhan benda yang tidak najis. Mirip ya? Mirip. Sebenarnya cukup dengan perkataan kemasukan benda yang tidak najis itu sudah cukup, ya enggak? Tapi Syekh penulis mengeluarkan permasalahan tabakh, mengeluarkan permasalahan tabakh. Kenapa? Karena permasalahan air tahur dimasak dengan benda yang suci sampai berubah sifatnya, ini masalah yang ijma. Perhatikan ya. Kalau permasalahan perubahannya karena dimasak, ini permasalahan yang ijma. Permasalahan yang ijma. Oleh karena itu dikeluarkan oleh penulis. Kalau berubahnya karena dimasak, ijma. Nah, selesai ya. Perubahannya banyak, maka airnya sudah berubah menjadi tahir. Selain dimasak, tempatnya khilaf. Selain dimasak, tempatnya khilaf. Kemasukan sesuatu yang suci, seperti kita sampaikan kemarin, apa namanya, zak. Sudah pernah disampaikan belum? Kemarin sudah masuk sini belum? Belum ya. Kecampuran za'faron. Kecampuran za'faron. Ini belum sampai sini ya? Taib. Kecampuran taib. Bitabkhi tahirin fihi. Au bitahirin, atau kecampuran benda suci. Ya, enggak najis. Kecampuran benda yang suci di sana bukan berarti tahur ya. Benda yang enggak najis. Benda yang tidak najis. Min ghairi jinsil ma'. Tapi benda tersebut tidak terbuat dari air mutlak. Benda tidak najis terbuat dari air yang mutlak, itu apa? Anda pernah singgung di awal. Bendanya enggak najis, ya. Bendanya suci. Bendanya suci terbuat dari air tahur, air mutlak. Apakah benda tersebut? Udahlah. Ada dua benda. Bendanya sama. Satu di gunung, satu di. Iya. Syekh ingin memberikan isyarat masalah itu. Masalah perbedaan ada dua hal. Garam, iya, sama-sama garam. Antum harus lihat. Yang satu di gunung, yang satu terbuat dari air yang tahur, ya, air yang tahur. Air yang tahur kecampuran uyah satrek sisan. Ya, aja secuil-secuil, sisan bae satrek, ya. Kemudian nyampur sampai rasanya luar biasa, asinnya luar biasa. Itu tetap saja tahur. Karena yang buat nyampur tadi tahur. Tahur plus tahur. Tahurain, ya enggak? Tahurin enggak ada masalah. Tahur plus tahur enggak ada masalah. Nah, perhatikan ketika garamnya itu bukan garam laut. Nah, kalau bukan garam laut, maka tahur bertemu tahir. Kalau perubahan sifatnya nampak jelas, asin awis selesai. Nah, antum merasakan rasa asin yang sangat jelas, bukan yang cuma ngeruang tekan ngomongnya apa? Kelenyer-kelenyer ya gue ya. Yang kadang kena kadang ora. Ya, itu masih belum berubah. Kita kan sudah bilang perubahannya harus banyak ya. Karena bukan apa-apa. Air yang sudah turun ke bumi ini tidak mungkin ada yang selamat dari bertemu dengan sesuatu yang tahir. Benar enggak? Iya, enggak ada satupun air hujan turun ke bumi ini kecuali nyampur sesuatu. Ketemu kayu, ketemu pralon, ketemu macam-macam. Iya enggak? Oleh karena itu kalau musim hujan, misalnya kemarin ada yang tanya, ya enggak? Airnya agak berubah baunya. Ya itu baunya bau dari tanah. Bau dari tanah, tidak ada masalah insya Allah. Terus air agak mambu pralon, agak nembek, agak ya sarap apa. Nah, kecuali airnya mambunya memang pralon. Cek-cek mana ini ya. Angel kan, aku baru paham. Freeman gue. Ya, kecampuran benda yang suci. Maksudnya enggak najis ya. Benda suci tidak najis. Selain garam yang terbuat dari air laut. Berubah sifatnya yang tiga tadi. Salah satu dari sifat yang tiga tadi. Dan perubahannya harus harus banyak. Akan dihukumi air tahur tadi berubah menjadi tahir. Jamil. Tahir. Apa tahir? Jamil. Tahir. la turabin wala qasda. Tadi garam, ya. Sekarang bukan garam, tapi tanah. Ya. Air tohur kecampuran tanah sekol misalnya ya. Akan dimana ya? Ngesrukna lemahnya salah, lepokna maring banyu nggak butuh lepokna bruk mana? Kira-kira airnya berubah nggak sifatnya? Iyo akan dimana? Tanah sekol nggak akan dimana? Ya. Kira-kira air yang berubah tadi? Berubah menjadi tohir atau tetap tohur? Tetap tohur. Karena tanah itu tohur. Tohur ketemu tohur. Sepada pinter, masya Allah. Walamala yumazijuhu. Dan kecampuran sesuatu yang tidak nyampur. Nah, kecampuran sesuatu yang misah dengan air tersebut. Ya, kecampuran sesuatu yang bisa kita sudah ambil di awal bab. Nah, kita buka lagi ya. Sedikit murjaah. Wa in taghayyara bi ghairi mumazijin. Di awal air tuhur ya. Wa huwal baqi ala khilqatihi. Ya, coba antum lihat ya. Wa huwal baqi ala khilqatihi. Kemudian fa in taghayyara bi ghairi mumazijin. Ka qita'i kafurin wa 'udin qamari. Kecampuran kayu. Nah, ya. Kayu nyampur sama air enggak? Larut dalam air enggak kayu? Enggak kan? Nyemplung dong. Nah. Waduhnin kejatuhan lenga. Lenga karo banyu nyampur ora? Milhin mai kecampuran garam laut kita sudah bahas tadi. Ya, air tersebut tetap tahur. Akan tetapi di akhir ausukhina bin najis. Di akhir awal bab kita sebutkan ya, itu merupakan tahur yang apa? Tahur yang mak? Tahur yang makruh. Tahur makruh tetap tahur enggak? Tetap tahur. Nah, tahur yang makruh tetap tahur. Kita sudah ambil. Fatahirun li'annahu laisa bima'in mutlaq. Taib. Jadi harus kecampuran sesuatu yang bisa larut di dalam air. Meskipun enggak semuanya larut ya. Tetapi sesuatu cemplung itu ada bisa larut sebagian, enggak harus semuanya, enggak harus semuanya. Pokoknya sebagian dari benda tersebut bisa larut saja itu sudah dikatakan larut di dalam air. Lihat perubahannya. Kalau perubahannya banyak, maka berubah menjadi tahir. Li'annahu laisa bima'in mutlaq. Li'annahu laisa bima'in. Karena dia sudah bukan air polos lagi. Ma' mutlaq itu air polos. Maksudnya polos gimana? Enggak ada embel-embelnya, banyu tok. Kita hanya mengatakan itu air. Berbeda dengan air kecampuran teh, ya. Kalau perubahannya sudah banyak dinamakan air teh. Ini namanya bukan air mutlak. Mutlak dan muqayyad. Mutlak itu lawannya muqayyad. Muqayyad itu embel-embel pengikat sifat. Pengikat sifat. Keterangan menunjukkan sifat benda tersebut. Air mutlak, air yang enggak ada keterangannya, banyu tok. Polos. Ketika antum mengatakan air teh menunjukkan ini air sudah muqayyad dengan sifat tertentu, yaitu sifat dari teh. Air kecampuran robusta apa arabika siji maning torabika ya. Berubah sifatnya. Yang tadinya air tok ke banyu. Berubah menjadi banyu kopi. Banyu kopi namanya air muqayyad, air tapi sifatnya tertentu. Sudah ada qaidnya, sudah ada pengikat sifat tertentu. Sudah enggak mutlak lagi. Air mutlak itu air tok polos, tidak ada pengikat sifat satupun. Dia air yang polos. Jadi air kalau sudah enggak mutlak lagi, kalau sudah ada embel-embelnya, sudah ada sifat tertentu, air apa? Banyu infus. Nah, air kelapa, air apa nih? Sebutkan aja. Air kalau sudah punya embel-embelnya namanya muqayyad. Namanya muqayyad sudah kemasukan sifat tertentu. Sudah kemasukan sifat tertentu. Air mutlak adalah air yang sebagaimana diciptakan air, udah enggak ada embel-embel lagi. Sifatnya mutlak yaitu polos, tidak ada embel-embelnya. Ya, maka itulah yang dinamakan air mutlak. Selain itu, maka bukan air yang tahur. Selain air mutlak, maka bukan air yang tahur. Kecuali kita sampaikan tadi, misalnya air kecampuran uyah, ya kan, menjadi air laut. Air laut tetap mutlak karena diciptakan seperti itu, ya. kemudian banyu panas. Nah, banyu panas memang air dalam bumi ada yang keluar panas, ya enggak? Iya, tetap saja tahur karena air bumi memang diciptakan seperti itu, keluar dari tempat yang panas. Banyu atis ya, tetap saja tahur. Kenapa? Karena air juga ada yang turun dalam bentuk salju. Oleh karena itu panas dan dingin tidak merubah tahurinya. Jadi itu bukan menggolongkan menjadi air yang muqayyad, enggak. Dia tetap mutlak. Dia tetap mutlak karena diciptakan seperti itu. Kemudian air yang tahir berikutnya, au rufi'a bi qalilihi hadatsun. Enggak apa-apa ya, ngebut-ngebut sedikit enggak apa-apa ya. Biar cepat rampung. Au rufi'a bi qalilihi hadatsun. Nah, perhatikan. Air yang tahur qalil. Air yang tahur qalil maksudnya yasir. Berarti di bawah 2 gula. Digunakan untuk mengangkat hadas. Ini dia air mustamal yang kita bicarakan, yang kita singgung sekarang, ya. Air mustamal maksudnya apa? Telah digunakan untuk bersuci mengangkat hadas. Kalau untuk mengangkat najis tetap tahur apa enggak? Tahur. Masa air ketemu najis tahur? Air ketemu najis tahir. Najis lagi. Kan bicara air yang sedikit, ya kan? Air sedikit ketemu najis, antum sudah paham. Nah, tapi air sedikit buat ngangkat hadas, buat ngangkat hadas. Dan air tersebut adalah air yang sisa dari bersuci, yang keluar dari anggota tubuh untuk bersuci. Jadi bukan yang enggak tersentuh tadi, yang khalwah tadi, bukan yang itu ya. Bukan air yang diambil, nah, sisanya tadi bukan. Bukan yang sisa di ember, bukan. Tapi air yang keluar dari hasil bersuci. Baik itu mandi, janabah, atau taharah berwudu. Sama saja. Jadi harus dilihat airnya. Airnya adalah air bekas mengangkat air bekas mengangkat hadas. Mukallafun aw saghirin. Baik yang mengangkat hadas itu mukallaf atau yang tidak mukallaf. Sama saja. Pokoknya digunakan untuk mengangkat hadas. Fatahirun, maka air tersebut yang tahur tadi berubah menjadi terkadang berubah sifatnya, enggak terkadang berubah, tapi terkadang juga tidak digunakan bersuci, betul keluar dari badan itu, tapi warnanya bisa jadi masih sama. Jadi masih sama. Oleh karena itu nanti di akhir bab perlu untuk membahas masalah ishtibah, ada kemiripan di antara dua air, antara tahur dan tahir. Tayyib. Li hadithi Abi Hurairah, dalilnya hadith Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh rawahu Muslim, antum bisa baca ya, rawahu Muslim, la yaghtasilanna ahadukum fil ma'id dahim wa huwa junub, ya, jangan mandi junub di air yang enggak mengalir, ya kan? Pembahasan kita dari awal kan air enggak mengalir, ya enggak? Ya. Jangan mandi junub di air yang tidak mengalir. Maksudnya air yang qalil, yang sedikit, ya enggak? Karena kalau yang banyak itu hadas, apa, najis saja enggak bisa mempengaruhi, apalagi hadas, ya enggak? Najis itu lebih nampak di mata, lebih nampak dan mudaratnya lebih jelas. Itu pun tidak mempengaruhi air yang banyak, hadas pun sama. Karena dua-duanya perlu untuk dilakukan taharah. Jadi kalau maka ayat apa hadis ini berbicara tentang air yang qalil, air yang sedikit. Kalau ada air di bawah 2 qullah tidak mengalir, maka tidak boleh mandi junub di dalamnya. Kira-kira larangan itu menunjukkan apa? Bahwa isyarat bahwasannya perbuatan taharah mandi junub di air tersebut akan membuat perubahan terhadap air tersebut. Padahal junub ini sifat hukum di dalam tubuh atau benda yang kelihatan? Sifat, ya enggak? Berarti sifatnya berubah enggak airnya? Bisa jadi enggak berubah, ya kan? Kecuali mandinya pakai sabun. Nah, itu beda lagi. Ini cuma sekedar mandi, nyemplung, gubus-gubus keluar, bisa jadi airnya masih sama. Ya kan? Menunjukkan air tersebut kehilangan sifat tahuriyahnya. Kehilangan sifat tahuriyahnya. Bukan menjadi najis, tapi kehilangan sifat tahuriyahnya. Jadi sisa tinggal satu sifat, yaitu tahir saja. Tinggal tahir saja. Wa ulima minhu, dan diketahui dari hal tersebut, difahami dari hal tersebut, bahwasanya annal musta'mala fil wudu'i wal ghusli al mustahabbaini Tahurun. Kalau digunakan untuk wudu atau mandi tapi yang sunnah, mandi yang sunnah, menandakan bahwasannya kalau air tersebut digunakan untuk wudu yang sunnah atau mandi yang sunnah, maka air tersebut tetap tahur, tinggal dibaca fatahurun kama taqaddam. Wa annal musta'mala fi raf'il hadasi idza kana katsiran tahurun. Juga kalau digunakan untuk mengangkat hadas tapi airnya dua kullah atau lebih, maka tetap tahur, enggak ada masalah. Lakin yukrahul ghuslu fil ma'ir rakid, akan tetapi makruh perbuatan, tetap perbuatan mandi janabah meskipun di air yang dua kullah atau lebih, itu tetap dihukumi makruh meskipun tidak merubah sifat tahuriyah air tersebut. Jadi airnya enggak berubah jadi tahur makruh enggak? Ya. Tahur makruh berubah jadi tahur makruh ketika digunakan untuk, kita sudah ambil ya. Sebentar. Wa in istu'mila qalilun fi taharatin mustahabbatin. Nah, kalau airnya di bawah dua kullah digunakan untuk mengangkat, digunakan untuk taharah yang mustahabbah, taharah yang sunnah, maka tahur berubah menjadi makruh. Akan tetapi kalau airnya banyak, menjadi tidak makruh. Kalau airnya sedikit, berubah menjadi makruh. Kalau airnya dua kullah atau lebih, maka tidak makruh. Bagaimana? Kalian kader. Tahur berubah menjadi makruh ketika digunakan untuk bertaharah yang sunnah. Tapi syaratnya tahur tersebut jumlahnya sedikit. Dan dia tidak menjadi makruh meskipun digunakan untuk taharah yang sunnah ketika jumlahnya. Wis gampang kok kayak gue bisa kayak ketir. Munyang-munyang sedikit. Akan tapi meskipun airnya banyak, tidak berubah menjadi makruh, tetap saja perbuatan mandi janabah di dalam air tahur yang banyak tadi, perbuatan tersebut dihukumi makruh. Gampang, masya Allah. Kemudian kalau mengangkat hadas, ya kan, dengan air yang sedikit bisa menyebabkan air tahur berubah menjadi tahir, apakah ada perbedaan antara orang yang berwudu dan orang yang mandi? Nah, ya enggak. Karena orang berwudu kan kadang enggak nyemplung semuanya. Beda dengan orang yang mandi. Nah, adakah perbedaan di antara keduanya? Naam. Sekarang penulis akan menyampaikan. Wala yadurru igtiraful mutawaddi limasyaqqati takarrurihi بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. Ini ada Aikido enggak Pak Harto? Ada. Selesai jam berapa? Selesai jam 8. Baik. Orang yang berwudu dari air yang tahur tapi qalil. Dan orang yang mandi janabah dari air tersebut. Itu ada perbedaan, ada perbedaan dan ada persamaan. Ada perbedaan dan ada persamaan. Persamaannya, kalau niatnya cuma ngambil air pakai tangannya, orang yang memiliki hadas itu hadasnya cuma di ujung kepala apa seluruh badan kira-kira? Seluruh badan. Ya enggak? Berarti ketika tangan masuk ke air, mengambil air tersebut, nah, berarti ada hadas yang bersentuhan dengan air yang tahur tadi tidak? Nah, di situ masalahnya. Di situ masalahnya. Ada perbedaan di antara orang yang mengambil air tersebut pakai tangannya untuk berwudu dan untuk mandi janabah. Untuk berwudu dan mandi janabah. Ini kaitannya karena dalam mazhab Hanabilah tertib itu syarat dalam wudu, ya. Antum wudu kalau tidak urut itu tidak sah wudunya, ya. Harus dari faghsilu wujuhakum, pertama mencuci wajah, ya. Mencuci wajah itu termasuk di dalamnya kumur, ya. Matmadhah, kemudian istinsyak, kemudian istinsar, kemudian seluruh wajah. Maksudnya itu, maksudnya itu. Itu yang pertama. Kalau dibalik, maka wudunya tidak sah. Berbeda dengan mandi janabah. Kalau mandi janabah itu enggak ada urutannya. Enggak ada urutannya. Mau kepala dulu, mau tangan dulu, mau kaki dulu, sama saja. Sama saja. Itu titik masalahnya. Itu di situ titik perbedaannya. Perhatikan. Wala yadurru igtiraful mutawaddi. Nah, ngambil air dari air yang tahur di baskom atau di ember yang enggak sampai 2 kullah. Pakai tangan untuk berwudu. Untuk berwudu. Tapi niatnya bukan mengangkat hadas. Ya, ketika masukkan tangan niatnya nyerok air. Nah, niatnya nyerok air. Niatnya iqtiraf. Iqtiraf itu masukkan tangan ngambil air. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah itu di kisahnya Talut dan Jalut. Kisahnya Talut dan Jalut. Ada yang ingat ayatnya enggak? Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Diuji lagi kondisi haus, ada sungai dengan air yang kembeng-kembeng. Tapi orang ingin minum. Ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Illa enggak boleh minum illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi, kecuali cuma satu teguk. Kecuali satu teguk pun pakai ghurfah. Ghurfah itu pakai tangan. Jadi maksudnya adalah menyemplungkan tangan ke dalam air yang tahur tadi. Ngambil air tersebut tapi niatnya untuk nyerok air, bukan untuk ngangkat hadas yang ada di tangan. Ya. Dalam permasalahan niat nyerok air sama, baik yang untuk digunakan mandi janabah maupun untuk wudu, airnya tetap tahur. Airnya tetap tahur. Karena air tersebut buat ngangkat hadas enggak tadi? Ketika masukkan tangan. Ketika masukkan, enggak kan? Enggak, maka enggak ada masalah. Kan kita bilang tadi, yang merubah air tahur menjadi tahir. Maksudnya tahur yang sedikit, ya. Air tahur sedikit berubah menjadi tahir ketika digunakan untuk mengangkat hadas. Tadi ketika masukkan tangan, niatnya nyerok air. Bukan untuk mengangkat hadas yang berada di tangan. Fahim? Dalam masalah ini sama, baik yang wudu, baik yang mandi janabah. Ketika nyerok air, niatnya untuk ngambil air, niatnya ghorfah, niatnya iqtiraf, niatnya masukkan tangan untuk ngambil air, bukan ngangkat hadas yang berada di tangan. Kita kan sudah bilang tadi, hadas itu menyeluruh seluruh tubuh, ya enggak? Di tangan ada berarti enggak? Ada. Tapi ketika masukkan tangan dalam air, niatnya bukan ngangkat hadas yang ada di tangan ini, bukan. Akan tetapi untuk ngambil air. Untuk ngambil air. Baik. Kalau dalam masalah ini sama, baik wudu, baik mandi janabah, kalau niatnya menggunakan tangan untuk ngambil air, maka air tersebut tetap tahur. Mengapa? Karena tidak digunakan untuk mengangkat. Ada. Gampang, ya. Yang kedua, niatnya mengangkat hadas. Nah, niatnya mengangkat hadas. Kalau masukkan tangan, niatnya untuk mengangkat hadas yang mandi janabah, ya, yang mandi janabah. Niatnya untuk mengangkat hadas saat itu juga, ketika tangannya nanti sudah keluar dari air tersebut sudah mustamal. Air tersebut sudah mustamal. Karena ketika masukkan tangan, niat untuk mengangkat hadas, dan di tangan ada hadas. Di tangan ada hadas. Maka ketika air masuk, kemudian diangkat. Nah, nanti insya Allah masuk. Dan kalau kita sampaikan kapan menjadi mustakmalnya itu kapan? Pas masuk atau pas metu? Nah, itu nanti ada juga. Jadi pas keluar, pas air masuk, ini belum mustakmal nih. Belum mustakmal. Tapi ketika sudah diangkat, berubah menjadi mustakmal. Yang seperti ini tahurnya berubah menjadi tahur. Ini yang janabah. Ini yang janabah yang digunakan untuk bertaharah dari janabah. Berbeda yang digunakan untuk bertaharah untuk berwudu, ya, untuk berwudu. Meskipun niatnya mengangkat hadas, meskipun niatnya mengangkat hadas. Hadasnya berarti di tangan ada enggak? Ada. Taib, masukkan tangan, set, mengambil air, niatnya mengangkat hadas. Kemudian digunakan untuk kumur-kumur. Pertanyaannya, Anda sudah kasih mukadimahnya tadi. Airnya masih tahur apa sudah tahir? Airnya masih tahur atau sudah tahir? Kok sama semua, enggak ada yang bilang tahir? Ijma'nya. Taib, alasannya? Bukan untuk janabah. Kan mengangkat hadas. Niatnya mengangkat hadas tadi. Masukkan tangan orang yang berwudu tadi ketika masukkan tangan ke air, itu niatnya mengangkat hadas. Ketika masukkan tangan ke air, niat saya mengangkat hadas. Ambil airnya kemudian berwudu. Kenapa tetap tahur? Apa bedanya dengan orang yang mau buat mandi janabah tadi? Oh, sama-sama enggak masuk ember kok. Yang masuk cuma tangannya. Sama-sama niat mengangkat hadas. Yang satu hadasnya junub mandi janabah, yang satu hadasnya untuk berwudu. Yang kedua untuk niat. Iya. Yang satu junub, yang satu untuk wudu gitu. Sama. Loh, hadas sama saja. Hadas asghar, hadas akbar itu sama, tetap saja dia seluruh tubuh. Cuma bedanya tata cara bersucinya. Bedanya tata cara, satunya harus mandi, satunya berwudu. Itu tadi kuncinya. Betul mengangkat hadas. Akan tetapi kapan hadas di tangan itu diangkat itu? Di awal atau setelah mencuci wajah? Iya, itu kuncinya. Jadi meskipun dia niat mengangkat hadas, tidak sah antum niatnya, percuma. Tetap saja ini enggak mengangkat hadas di tangan, karena hadas di tangan antum bisa terangkat ketika antum sudah mencuci wajah, maka airnya tetap tahur. Jawabannya tadi betul tahur, tapi alasannya. Jadi bedakan antara dua hal tersebut ya. Niatnya apa dulu? Niatnya nyerok banyu tok ya enggak ada masalah. Baik buat mandi janabah, baik untuk berwudu sama saja. Tapi kalau niatnya nyong niat pan mengangkat hadas. Kalau yang tadi dia mandi janabah, karena mandi janabah itu tidak ada syarat untuk tidak ada syarat antum mulai dari kaki boleh. Mulai dari kepala boleh, sebelah kanan, sebelah kiri, ujung gigi dulu juga boleh, hidung boleh, bebas wis, nah, atur sendiri. Nah, tapi kalau wudu tidak bisa. Dalam mazhab Hanabilah, maksudnya apa? Mazhab yang lain ada yang mengatakan wudu tidak urut tetap sah. Nah, dalam mazhab yang lain ada mengatakan antum wudu meskipun tidak urut, urutannya kelalen biasanya. Pernah tidak antum kelalen? Pas wudu biasa. Nah, mazhab yang lain lanjutkan. Yang tadi belum dicuci, silahkan dicuci. Misalnya tiba-tiba baru pertama kumur-kumur, belum sempat nyuci tangan, langsung ngusap, kemudian langsung kaki. Ketinggalan, langsung aja tangannya. Tetap sah hukumnya. Menurut mazhab selain Hanabila. Ana lupa itu mazhab mana. Seingat ana Syafi'i, seingat ana loh. Seingat ana Syafi'i dan Hanafi. Wallahu alam. Ana lupa. Tapi yang sekarang kita pelajarkan mazhab Hambali, tertib itu rukun min furudil wudu, wajib urut itu wajib, urut itu wajib. Maka ketika dia niat mengangkat hadas, padahal wudu itu urutannya bukan mengangkat hadas di tangan dulu, maka niat tersebut tidak sah, enggak ada artinya. Tidak ada artinya. Kalau tidak digunakan untuk mengangkat hadas, maka air tersebut tetap tahur, enggak ada masalah. Gampang ya? Gampang. Wa yasiru al-ma'u musta'malan fi taharatayn bi infisalihi la qablahu madama mutaraddida 'ala al-a'dha'. Baik. Kapan air tersebut menjadi musta'mal? Kapan air tersebut tadi tahur berubah menjadi tahir dengan istilah mustamal. Ketika hadas yang terangkat, anggota badan yang hadasnya terangkat dengan perbuatan taharah tersebut sudah keluar binfisal. Infisal artinya terpisah ya. Bukan ittisal, ketika nyambung air dan tangan tersebut bukan pas masuk, bukan. Jadi ketika air masih masuk, air tersebut masih tahur. Masih tahur. Ketika sudah diangkat, nah itulah berubah airnya menjadi mustahmal. Gampang insyaallah taala. Aw ghumisa fihi fil ma'il qalil. Masih air yang tahur sedikit, masih air yang tahur sedikit. Kullu yadin muslimin mukallafin qa'imin min naumi lailin naqidin liwudu. Air yang tahur yang sedikit bisa berubah menjadi tahir lagi. Kapan? Ketika air yang sedikit tersebut kemasukan tangan. Kemasukan tangan. Tangannya siapa? Tangannya bukan semuanya ya. Maksudnya tangan di sini adalah sampai pergelangan. Baik. Kullu yadin muslimin, syaratnya dia muslim. Kemudian mukallaf. Kemudian qa'im min naumil lail, bangun tidur. Bangun tidur, dan tidurnya itu tidur malam, bukan tidur siang. Ya, tidur malam. Naqidin li wudu. Tidurnya itu membatalkan wudu. Nanti kita akan masuk di bab nawaqidul wudu. Jadi ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Ada tidur yang membatalkan wudu. Yang menyebabkan air tahur yang sedikit berubah menjadi tahir bukan mustakmal, karena tidak digunakan untuk bersuci, ya kan? Ini enggak digunakan untuk bersuci. Cuma kemasukan tangan aja. Kemasukan tangan orang muslim yang mukallaf bangun tidur dari tidur di malam hari. Kemudian tidur yang tergolong tidur yang membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan wudu sederhananya itu tidur yang menghilangkan kesadaran secara sempurna. Tidur yang menghilangkan kesadaran secara sempurna. Bukan tidur yang ngeliap sedelat, itu bukan. Ya, benar-benar hilang. Nah, tidur yang benar-benar hilang. Meskipun sebentar. Kalau ngeliap itu bukan tidur sebenarnya. Cuma kehilangan kesadaran sebentar. Kehilangan kesadaran sebentar. Beda dengan tidur. Kalau tidur itu betul-betul tidur. Jadi sesuatu yang antum tahu semua, betul-betul tidur. Apapun kondisinya, baik duduk maupun berdiri atau tiduran. Ketika tidur tersebut menghilangkan kesadaran secara sempurna, maka itu dikatakan tidur yang membatalkan wudu. Kalau ngeliap itu tidurnya tidak kehilangan kesadaran secara sempurna. Karena buktinya ngeliap. Ngeliap itu apa? Mau jatuh bangun lagi. Iya ya. Iya, menunjukkan tidak hilang secara sempurna. Buktinya dia bangun lagi. Baru mau tidur enggak jadi. Nah, itu bukan tidur namanya. Tidur itu jelas. Antum betul-betul dalam kondisi yang kehilangan kesadaran secara sempurna. Walau sesaat, meskipun tidak lama. Jadi kemasukan tangan muslim, mukallaf, qa'im, bangun dari tidur malam hari yang membatalkan wudu qabla ghasliha salasan fadhahirun. Dan tangan tersebut belum dicuci tiga kali. Belum dicuci tiga kali. Jadi ketika bangun tidur baiknya mencuci tangan dulu tiga kali. Bukan tangannya dimasukkan ya, tapi dikucur. Tangannya dicuci sampai tiga kali. Baru tangan tersebut mau untuk masuk ke ember, mau masuk ke apa, tidak ada masalah. Itu kalau dari bangun tidur di malam hari yang membatalkan wudu. Nawal ghasla bidzalikal ghams amla. Wa kadza idza hasala al-ma'u fi kulliha. Walau batat maktufatan. Meskipun dia tidur tangannya pakai sarung tangan, sama saja. Ya, enggak ada masalah. Antum mau tangannya enggak dipakai sarung tangan, mau ngumpet di selimut, mau dibungkus plastik, sama. Bangun tidur dari malam hari, tidur yang membatalkan salat, tidur yang membatalkan wudu, maka ketika tangan tersebut pas bangun dimasukkan ke dalam air tahur yang yasir, air tersebut berubah menjadi tahir. Meskipun enggak mengat hadas loh, ya. Tidak mengat hadas, cuma dimasukkan toh. Aw fi jirabin li haditsin idza staiqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Rawahu Muslim. Dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maksudnya tidur di malam hari, falyaghsil yadayhi, maka cucilah kedua tangannya, maksudnya tangan itu sampai pergelangan, qabla an yudkhilahuma, dicuci dulu 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam wadah air, Jadi tidak peduli mau punya hadas. Tadi kan kita memisahkan antara junub sama ya kan toharoh dari hadas besar dan hadas kecil, ya kan? Kalau masalah bangun tidur enggak peduli, mau hadas besar, mau hadas kecil, sama saja. Mau enggak berhadas juga sama saja. Ya. Jadi mau berhadas enggak berhadas, kalau syaratnya terpenuhi, apa tadi? Muslim. Mukallaf bangun tidur malam hari dan tidurnya membatalkan wudu. Mau berhadas enggak berhadas sama saja. Wala athara li ghamsi yadi kafir. Kalau yang masukkan tangan itu orang kafir, maka tidak merubah air tersebut. Tidak merubah air tersebut. Wa saghirin. Kalau yang masukkan terus yang nyemplungan tangan itu anak kecil juga tidak masalah. Wa majnun, orang gila juga enggak ada masalah. Wa qa'imin naumin nahar, kalau karena tidur siang juga enggak ada masalah. Awalailin, atau tidur malam, idza kana naumuhu yasiran la yanqudu wudu, tapi tidur malamnya cuma ngeliap karena begadang murojaah kan kita butuharoh, aduh besok pelajaran itu murojaah di situ, sambil ngeliap akhirnya ngeliap teman les, tapi tangi maning, teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh seorang sahabat untuk memberikan nasihat. Qul amantu billah tsumma istaqim. Ya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sederhana akan tetapi sangat penuh dengan makna. Berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Dia ingat tadi, saya harus istiqomah. Murojaah maning. Liup tangi maning. Liup tangi. Oh, itu mau berkali-kali pun enggak ada masalah karena dia sejatinya tidak tidur. Buktinya dia bangun lagi. Tapi kalau terus geludak, nah itu namanya tidur. Bablas. Jadi tidur malam hari, tapi kalau enggak membatalkan wudu, maka tangan yang dimasukkan ke air tersebut tidak merubah air tersebut menjadi tahir. Wal muradu bil yadi huna, dan maksud dari tangan di sini adalah ilal ku', sampai pergelangan. Bukan semuanya ya. Enggak perlu semuanya. Oh, berarti harus masukkan tangan semuanya. Enggak akan ada orang melakukan hal itu. Ya kan, orang masukkan tangan ke tempat bersuci ya paling cuma segini, ya kan? Oleh karena itu maksudnya adalah ilal qur, maksudnya adalah sampai pergelangan. Wa yasta'milu hadzal ma' idza lam yajid ghayruhu tsumma tayam. Sama. Kalau kita enggak nemukan air kecuali yang sudah berubah karena perbuatan tadi, maka harus digunakan air tersebut. Enggak ada air lagi, maka gunakan air tersebut kemudian tayamum, sama dengan kasus yang tadi. Dan dua masalah tadi, masalah khalwahnya wanita dengan syarat yang kita sebutkan, dan masalah ini merupakan min mufradatil Hanabilah. Maksudnya apa? Termasuk permasalahan yang hanya dipegang oleh mazhab Hanabilah. Kita katakan mazhab Imam Ahmad ini kelebihannya satu. Kelebihannya di mana? Dalil Quran dan Sunnah, semua imam mengumpulkan Quran dan Sunnah. Tapi satu yang enggak bisa disaingi. Masalah apa? Fatwa para sahabat. Masalah itu yang enggak bisa disaingi dari Imam Ahmad. Beliau rahimahullah sangat perhatian betul, dan selain beliau pun sama. Para ulama hadis di zaman beliau rahimahullah pun sama. Mereka sangat betul-betul perhatian dengan fatwa para sahabat. Dikumpulkan betul, diambil hukumnya, kemudian diambil kaidah fiqhiyah yang berada di dalamnya. Taib, ngebut sedikit. Wa kadza ma ghusila bihi dzakar wal unsayan. Juga air tahur qalil digunakan untuk mencuci zakar dan unsayan. dua benda yang di bawah zakar. Antum sudah tahu semua ya? Kalau enggak tahu, tanya temannya. Li khuruji madhi dunahu li'annahu fi ma'na. Tayib. Masalah keluarnya madhi, masalah keluarnya madhi. Dalam mazhab Hanabilah, madhi itu pertama hukumnya najis. Pertama hukumnya najis. Yang kedua, najis itu bisa dikatakan hilang hukumnya ketika disucikan dengan air yang apa? Tahur. Ingat baik-baik ya. Berarti najis itu harus dihilangkan dulu. Tayib, najis sudah hilang. Belum selesai. Masih wajib untuk mencuci dua hal. Yang pertama zakar, yang kedua di bawah zakar. Ya. Unsayain. Dua hal tersebut wajib untuk dicuci dalam mazhab Hanabilah. Dua hal tersebut wajib untuk dicuci karena beberapa asar menunjukkan hal tersebut. Bahwa itu perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Li'annahu fi ma'na. Bukan ketika madhinya masih ada. Ya. Madhinya sudah bersih dulu. Ya. Madhinya sudah bersih dulu, tidak ada najis, masih wajib untuk mencuci zakar dan yang berada di bawahnya. Paham? Nah. Jadi air yang tahur berubah menjadi tahir itu ketika digunakan untuk mencuci zakar yang masih ada madhinya, atau ketika digunakan untuk mencuci zakar yang sudah enggak ada madhinya dan dua benda di bawahnya. Air tahur qalil itu berubah menjadi tahir ketika digunakan untuk mencuci zakar dan unsayain yang masih ada madhinya, atau ketika digunakan untuk mencuci zakar dan unsayain yang sudah enggak ada madhinya. Terus kalau digunakan untuk mencuci zakar dan unsayain yang masih ada madhinya, hukum airnya gimana kira-kira? Najis. Jamil. Jelas ya? Karena sudah di awal anak kasih tahu madhi hukumnya dalam mazhab Hanabilah hukumnya na? Air tahur qalil ketemu najis berubah menjadi selesai. Gampang. Akan tapi pembicaraan kita tahur menjadi tahir kapan? Ketika digunakan untuk mencuci zakar dan unsayain yang sudah enggak ada madhinya. Nah, itulah yang berubah menjadi tahir. Li'annahu fi ma'na. Karena itu seperti mengangkat hadas. Ya, karena najisnya sudah enggak ada kan? Najisnya sudah masih ada apa enggak ada? Enggak ada. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci zakar dan unsayain. Untuk mencuci zakar dan yang berada di bawahnya. Padahal najisnya sudah enggak ada. Menunjukkan air tersebut mirip seakan-akan digunakan untuk mengangkat hadat. Kita di awal sudah berbicara apa makna toharah, ya kan? Makna toharah itu irtifa'u hadas dan sebelum itu baca dikit dan yang semisal yang itulah maksudnya itu dan yang semisal atau seperti mengangkat hadat ini salah satunya. Najisnya sudah tidak ada, nggak mungkin maksudnya yang bertemu dengan madzi karena madzi najis. Kalau air tahur yasir ketemu najis pasti hukumnya najis. Paham? Maka yang dimaksud adalah air tahur yasir bertemu zakar dan unsayain disebabkan keluarnya madzi tapi madzinya sudah enggak ada. Jadi kalau mencuci kedua hal tersebut bukan karena keluarnya madzi. Cuma pengen dikumbah baik. Kira-kira airnya cekembur. Kira-kira airnya berubah menjadi tahir apa enggak? Kenapa berubah? Bukan karena keluar madzi. Jadi cuma pengen dibersihkan saja. Diguyur aja. Karena gerah terlalu panas cuacanya kan. Diguyur aja. Sumuk. Sumuk bener. Sumuk. Sumuk kumbai di situ. Nah, itu air sisa buat ngumbai tadi. Kira-kira berubah menjadi tahir atau tetap tahur? Hah? Ada yang tahir, ada yang tahur. Yang tahur, silahkan berikan alasan. Angkat tangan. Enggak ada. Tadi jawabnya rame-rame. beraninya keroyokan, iyalah. Yang bilang tahur angkat tangan dan jelaskan mengapa. Iya, baik. Karena dikatakan menjadi tahir itu kapan? Karena keluar madzi. Keluar madzi. Kalau keluar madzi itu yang digunakan untuk gunakan untuk mencuci dzakar dan unsa. Setelah bersihnya madzi, nah, air tersebut itu berubah menjadi tahir karena semisal seperti mengangkat hadas. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Wa amma ma ghusila bihil madyu fa ala ma yati. Adapun air yang digunakan untuk mencuci madhi, mencuci zakar dan unsayain dari madhi, berarti air yang bertemu sesuatu yang ala ma yati, nanti akan dijelaskan di bab menghilangkan najis. Maka maknanya isyarat bahwasannya air tersebut bertemu dengan najis, maka dihukumi najis. Masya Allah, pintar-pintar kok. Tinggal sedikit buat pertanyaan aja, Pak. Baik. Siapa yang mau tanya? Aduh. Ya, yang baju merah, silakan. Bila ada dua bagian air, baik, belum dua ular, mungkin sifatnya terbir, dicampur, apa jadi terbir? Yang kedua, bila bangun, belum cuci tangan, tapi bukan seluruh pergelangan tangan, cuma jari aja, karena ambil gayung yang kolak, yang juga kurang dari dua ular, apakah sifatnya juga jadi terbir? Jamil. Yang pertama masalah merubah air berubah menjadi tahur, ya. Bagaimana merubah air berubah menjadi tahur? Air yang sudah berubah hukumnya dikembalikan ke hukum asalnya, dikembalikan ke hukum asalnya. Itu sebenarnya sudah dekat, kita sudah dekat masalah itu. Iya, sudah dekat. Ada pembahasannya fa in udhifa ilal ma'in najis. Bahkan yang najis sekalipun yang sudah berubah sifatnya, sudah berubah sifatnya. Tahurun kathir. Syaratnya yang ditambahkan ke sana adalah tahur yang kathir. Syaratnya yang untuk menambah itu harus tahur yang kathir. Syarat untuk menambah adalah tahur yang kathir. Bisobin au ijra'i saqiyatin. Meskipun seguyuran langsung ataupun banyune mili, ya, cukup sing keran pam, nah, sampai dua kulah lah, nah, untuk nambahi tadi. Jadi yang digunakan untuk mengembalikan sifat itu harus air yang tahurnya kathir, tahurnya harus banyak. Tahurnya harus banyak. Syaratnya seperti itu. Jadi bagian enggak bisa. Iya, tahir ketemu tahir enggak bisa jadi tahur. Meskipun jumlahnya nanti mencapai dua gulah. Iya, atau lebih dari itu enggak bisa. Harus salah satu yang untuk menambahkan itu harus tahur kathir. Salah satu untuk menambahkan harus tahur yang banyak, harus tahur yang banyak. Kemudian yang kedua, Petri. Bila bangun malam belum cuci, tapi bukan pergelangan, cuma jari saja yang masuk kolam. Jari. Ambil, ya, Jamil. Kalau jari saja, malam-malam sepertinya tidak mempengaruhi, karena di hadisnya itu sangat jelas. Iya, ya, daihi sangat jelas. Itu maksudnya adalah tangan. Maksudnya adalah tangan. Tangan berarti sempurna masuk segini. Kalau cuma masuk sedikit, insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam, kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Yang baju biru? Gak jadi? Anu? Orang booking di situ, yang di situ. Pertanyaannya, Stella tak mikir di situ. Kalau misalkan ketika bedanya, kalau misalkan satu yang digunakan kan berarti satunya tetap tahu kan, ya. Untuk salam kan ada gaji ya, kan itu kayak kalau jenaya kayak misalkan persentual itu gimana ya, kan secara kan ada gaji itu otomatis gak sesuatu langsung gitu. Iya, walaupun tidak persentual langsung, masalahnya bukan itu, masalahnya adalah khalwah. Masalahnya khalwah. kan enggak digunakan untuk bertaharah. Dia ngambil taharah dari air bak yang ini. Nah, itu yang kena hukum. Air bak yang satu enggak kena hukum karena enggak digunakan untuk taharah. Jadi bukan masalah bersentuhannya, tapi khalwah digunakan untuk taharah, gitu aja. Jadi ya memang ya lumayan enggak masuk akal. Begitu. Jadi bukan karena bersentuhan dengan airnya, tapi cukup khalwah aja. Cukup khalwah saja digunakan untuk bertaharah. Cara bertaharahnya seperti apa? Mutlak. Hadisnya enggak memerinci sampai sana. Jadi bukan karena alasan apakah tangannya masuk, nah seperti pembahasan kita ya. Apakah tangannya tadi niatnya ngangkat hadas apakah dan lain sebagainya, bukan masalah itu, tapi untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati maka diambil hukum yang berhati-hati, cukup dengan khalwah saja untuk bertaharah secara kamil. Kalau dia jelas dari ember yang satu, maka ember yang satunya lagi, wallahu alam. Makanya masalah ini masih ana diskusikan. Masalah ini masih ana diskusikan dengan syekh di suatu tempat. Tapi yang nampak, wallahu alam, yang nampak ember yang enggak digunakan untuk bersuci tetap tahir. Ana lihatnya begitu. Ya. Itu gimana tuh? Bersihkan. Kadang-kadang ya kita juga karena enggak bisa. Iya, pasti. Gitu. Pasti. Itu gimana? Ya, memang air yang mustamal kalau sedikit itu enggak mempengaruhi. Iya, jadi harus dilihat seberapa banyak kadar mustamal dan kadar tahurnya. Ya banyakkan yang tahur lah kalau kita mandi. Air percikan itu kan sedikit sekali. Iya, enggak mempengaruhi. Ada dibahas itu masalahnya di kitab yang lain, bukan di kitab Radul Murbi. Radul Murbi ini kitab syarah yang sangat bagus, cuman masih ringkas, terhitungnya ringkas. Banyak masalah yang enggak disebutkan. Karena seperti tadi, maksudnya terperinci sekali, masalahnya sangat terperinci. Detail ini beberapa hal enggak disebutkan dalam kitab ini. Tapi di kitab yang lain, karangan orang yang sama, Al-Imam Al-Buhuti mengarang juga Kasyaful Qina. Di sana lebih banyak lagi masalahnya dan masalah itu disebutkan. Kalau kecampur tahur dengan, meskipun tahur qalil ya, tahur qalil kecampur mustakmal harus dilihat kadarnya. Kalau mustakmalnya lebih banyak maka berubah hukumnya mengikuti yang mustakmal. Kalau tahur yang lebih banyak maka tahurnya yang mengambil hukum. Permen. Kayak yang insikater. Kayak ini jelas, teman ya? Iya, maksudnya percuma lihat berarti kadar perbandingan. Iya. Yang nyiprat tuh pasti sedikit banget. Iya. Ada lagi? Membersihkan pakaian yang terkena mati. Nanti aja ya. Masalah najis dalam mazhab Hanabilah itu kecuali najis yang di atas bumi. Kecuali najis yang berada di atas bumi, maka syarat mensucikannya harus dicuci 7 kali. Semua najis dalam mazhab Hanabilah itu harus dicuci 7 kali selain najis yang berada di atas bumi. Kalau najis yang berada di atas bumi kalau hilang dengan sekali guyur dianggap hilang hukumnya. Tapi najis selain itu di pakaian, ya enggak, di badan dan lain sebagainya. Semua najis tersebut harus dicuci 7 kali. Meskipun zat najisnya sudah enggak ada, tapi hukumnya masih ada sampai 7 kali. Itu cara membersihkannya, mencuci dengan air tahur sampai 7 kali meskipun najisnya sudah tidak ada. Meskipun najisnya sudah tidak ada tapi hukumnya masih ada. Karena Imam Ahmad berpegang dengan asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasannya beliau radhiyallahu anhu menyampaikan umir Nabi ghaslin najasati sab'an, kita dulu diperintahkan untuk mencuci najis 7 kali. Semua najis dicuci 7 kali. Pertama, fatwa para ini termasuk fatwa sahabat. Nah, yang kedua beliau radhiyallahu anhu menggunakan lafadz umirna. Umirna ini maknanya apa? Kita diperintahkan. Yang berani merintah sahabat itu siapa? Enggak ada lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ini hadis. Seakan-akan ini hadis. Padahal menyampaikan Nabi bukan? Bukan, seorang sahabat. Tapi lafadznya menunjukkan perkara ini seakan-akan sebuah hal yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini seakan-akan hadis marfu hukman. Nah, seakan-akan dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, najis itu ain, ya enggak? Aini, beda dengan hadas. Harusnya ketika enggak ada barangnya, hukumnya pun enggak seperti awal, iya kan? Ketika tempat pakaian kita suci belum kena najis, kan hukumnya suci, iya kan? Ketika kena najis, hukum yang kena najis menjadi najis. Nah, harusnya ketika najis yang enggak ada kembali ke awal, enggak? Berarti fatwa sahabat ini menyelisih akal sehat, enggak? Menyelisih akal sehat. Kembali lagi, kita sampaikan tadi fatwa para sahabat. Kalau menyelisih akal sehat, maka dihukumi hadis marfu hukman. Seakan-akan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat kuat oleh karena Al-Imam Ahmad betul-betul memegang asar dari Ibnu Umar. Bukan apa-apa, posisinya sangat kuat. Ya. Posisinya sangat kuat dalam berhujjah fatwa sahabat. Kedua, lafaz umirna. Ketiga, menyelisih akal sehat. Dia enggak mungkin ijtihad. Ibnu Umar dalam masalah ini sangat kecil kemungkinannya beliau radhiyallahu anhu untuk berijtihad. Karena fatwanya menyelisih akal sehat. Fatwanya menyelisih akal sehat. Kira-kira seperti itu. Jadi harus dicuci 7 kali. Mazi itu harus dicuci 7 kali. Ya, nyucinya sitik-sitik orang apa? Penting kan bersih. Orang perlu gerujuk. Jadi enggak usah takut boros gitu ya. Kan airnya boros ya. Ya kalau sekali cuci satu gayung, sekali cuci satu gayungnya boros. Dan dikit-dikit ser. Bersihkan lagi, bersihkan lagi, bersampai 7 kali selesai. Kira-kira seperti itu. Yang berkaitan dulu dengan tema aja. Nanti yang tidak berkaitan insyaallah di pertemuan berikutnya. Taib ya, segitu dulu. Taib. Hah? Udah. Itu pengawas itu. Ayat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.